كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bapak Ibu, para pecinta sunnah Rasulullah SAW dan keluarga mukmin yang baik yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini, masya Allah, kita diguyuri rahmat oleh Allah, diguyuri air berkah. Mudah-mudahan berkah betul pertemuan kita ini, dan semoga berkah juga bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, materi kita malam ini tentang para saudagar, para orang-orang yang diberi Allah amanah titipan harta, yang oleh Nabi dipeseni satu kalimat, Pak. Dipeseni satu kalimat, ni'mal mal as-salih fil abdis salih. Harta yang baik itu kalau ada di tangan orang soleh. Untuk itulah maka harta ini harus segera dipindahkan ke tangan orang soleh. Yang ada hari ini, Pak. Jadi ada yang kalau harta hari ini ada di tangan orang-orang tidak soleh, Bapak Ibu bisa melihat efeknya di masyarakat. Nah itu harta-harta itu harus segera dipindahkan ke orang-orang soleh. Itu satu. Dan yang kedua itu artinya di orang-orang soleh ini tentu ada orang-orang yang memang harus berharta, yang ternyata harta itu akan istimewa kalau di tangan orang-orang soleh itu. Dan untuk itulah maka Nabi SAW membimbing para sahabatnya termasuk di dalam urusan harta itu. Tentu kalau bicara tentang ayat hadis sangat banyak bicara tentang tema harta dari sisi negatif dan dari sisi positifnya. Tapi saya tidak akan bicara malam hari ini dengan tentang tema itu, tapi saya ingin sampaikan tentang bagaimana orang-orang berharta itu dalam Islam punya peran-peran yang sangat maksimal luar biasa. Dan ini nanti bisa kita lihat potret, contoh, corak itu sudah ada sejak zaman sahabat. Terus begitu seterusnya sampai dia menjadi sebuah sistem di kalangan orang-orang yang berharta. Dan mereka penopang-penopang peradaban Islam sebagaimana orang lain punya peran. Umpamanya seorang ahli ilmu dia punya peran dengan ilmunya. Tidak semua ahli ilmu punya ilmu sekaligus punya uang. Ya, karena kita tahu umpamanya Imam Abu Hanifah orang berada, Pak. Imam Abu Hanifah itu ditinggali warisan bapaknya, duitnya memang banyak, punya toko, terutama toko kain, Imam Abu Hanifah. Dan beliau ruangannya dibagi dua, sebelah toko, sebelah kelas. Itu orang kaya. Sehingga kalau beliau melihat ada murid kecil yang potensial, ya, seperti contohnya adalah Abu Yusuf, itu murid kecil tapi potensial, maka dipanggil, sini-sini sekolah, belajar sama saya. Ternyata dimarahin sama bapak ibunya, karena anak ini harusnya bantu bapak ibunya nyari uang. Gitu. Sampai ibunya bilang, kamu jangan gaul sama Abu Hanifah. Abu Hanifah tuh makannya saja roti bakar. Zaman dulu roti bakar tuh makanan mewah, Pak. Gitu ya. Jadi jangan gaul sama Abu Hanifah. Kita ini orang enggak mampu. Kita ini bisa makan apa saja hari ini sudah luar biasa. Nah, karena Abu Hanifah punya uang, Pak. Itu cuma ditanya berapa keperluan kamu dalam berapa yang kau hasilkan. Nah, itu dipenuhi sama Abu Hanifah. Nih, nanti kalau duitnya habis bilang lagi ke saya. Tapi kamu belajar di sini, enggak usah kerja. Karena beliau melihat potensi. Itu ulama sekaligus punya uang. Abdullah bin Mubarak umpamanya, ulama. Ulama besar. Duitnya banyak, Pak. Laits bin Sa'ad, ulama besar Mesir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa Laits afqah min Malik. Imam Laits itu lebih faqih, lebih dalam ilmunya daripada Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Coba sampai begitunya. Tapi Laits bin Sa'ad itu memang ulama sekaligus pengusaha besar. Pengusaha besar, Pak. Dan tapi unik, Laits bin Sa'ad itu penghasilannya besar sekali, tapi dia enggak pernah wajib zakat. Gitu? Pernah kebayangkan, Pak? Orang kaya raya, duit itu sampai, antum tahu, Pak, Imam Malik itu cuma minta dikirimi minyak wangi beberapa ini, itu pohon apa tuh, rumputan yang bisa buat wangi-wangian tuh, buat putrinya Monica. Paling perlu sejumput ini kan, dikirimi berontak-ontak, Pak. Sampai akhirnya sebagian tentu cuma sedikit buat minyak wanginya, putrinya. Sisanya dijual itu, oleh dan jadi modal. Ya. Waktu Namu ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik. Karena mereka berteman, satu di Mesir, satu di Madinah. Laits bin Sa'ad berteman, bersaudara. Dalam beberapa permasalahan fikih mereka enggak sepakat. Berdua itu enggak akur, Pak. Bahkan surat menyurat antar mereka debatnya sangat hangat. Tapi Masya Allah, persaudaraan itu indah gitu, Pak. Hari ini kita ngomongin fikih kok berantem ya. Itu menunjukkan memang kita bicara tidak ada ilmunya, Pak. Boleh, betul. Anda boleh apapun gelar dia. Berarti memang enggak punya ilmu orang itu. Ulama dulu, Pak. Debat itu. Atau debat, tapi indah. Laits bin Sa'ad berkunjung ke Madinah. Karena makanan yang ditunggu oleh orang seluruh dunia adalah kurma ajwa Madinah. Maka disuguhi oleh Imam Malik kurma ajwa sepiring. Dihabiskan sama Laits, Pak. Imam Laits menghabiskan itu. Selesai dihabiskan piring kosong, maka dia tuang dinar sepenuh piring. Dikasih ke Imam Malik. Ini buat antum. Gitu. Itu kenapa Imam Laits itu? Saya enggak tahu itu, Pak. Dinar itu berapa? Sepiring kok. Dinar kok sepiring, gitu. Tanya Pak Adit yang ngerti dinar, Pak. Dinar sepiring itu berapa, Pak Adit, kira-kira? Ya kan? Kita ngitung kan 1, 2, 3. Laits bin Sa'ad enggak main, Pak, ngitung gituan. Sepiring apa sepanci gitu. Makanya Laits bin Sa'ad orang kaya raya, tapi enggak pernah wajib zakat. Enggak pernah wajib zakat. Kenapa? Enggak pernah haul hartanya, Pak. Hartanya enggak pernah, kan wajib zakat, mal itu kan haul setahun. Iya toh? Sampai harusnya bayarnya umpamanya Syawal tahun depan atau Ramadan tahun depan umpamanya. Sampai Ramadan duitnya udah habis, Pak. Enggak jadi bayar, wong enggak wajib zakat wong duitnya habis. Tapi duitnya memang enggak pernah habis. Aduh, bayangkan itu. Itu ulama punya duit. Dia nyari murid gampang. Sini belajar sama saya. Apa masalah enggak punya duit, saya kasih duit. Belajar sama saya. Karena ini potensi. Seperti Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf betul jadi ulama besar. Sepeninggal Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf orang luar biasa. Tapi ahli ilmu banyak yang gak punya uang, Pak. Imam Malik itu sampai jual atap rumahnya itu dijual. Buat belajar ilmu dulu. Imam Syafi'i dulu awalnya memang. Walaupun nanti sempat dia menjadi pemimpin. Tapi banyak ahli ilmu yang tidak punya harta juga. Begitu pula orang-orang dengan potensi macam-macam. Makanya untuk itulah ketika orang berharta, orang diberikan Allah amanah harta, dia harusnya menjadikan amal hartanya itulah yang akan dia pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ahli ilmu dengan ilmunya, panglima perang dengan keahlian strategi perangnya dan seterusnya. Khalid bin Walid kan kita tahu, itu panglima tidak ada duanya dalam sejarah Islam. Enggak ada dua. Sampai hari ini enggak ada duanya, Pak. Enggak ada panglima kayak Khalid. Antum boleh pelajari. Enggak ada, Pak. Khalid itu sudah ditulis oleh para jenderal hari ini tentang Khalid bin Walid. Tapi enggak ada orang kayak Khalid. Panglima kayak Khalid itu enggak ada sampai hari ini. Itu ya kelemahannya ada, Pak. Kalau bicara ilmu ya apalagi di awal-awal itu sudah jadi panglima. Menurut riwayat Khalid itu hafalan Qur'annya banyakkan bapak ibu. Ayo. Sudah hafalannya ad-duha ke belakang. Sudah kan kalau panglima harus jadi imam, Pak. Iya kan panglima harus jadi imam. Ngimami salat, salah pula. Jawab gitulah. Ditanya Khalid, "Masa surat pendek aja kamu salah?" Khalid jawab, Pak. Kata Khalid, syagholanil jihad anil Qur'an. Saya ini sibuk jihad. Jadi Qur'an gak kepegang. Itu buat Khalid pantas ngomong gitu. Kalau kita gak pantas banget ngomong gitu. Jadi jangan ditiru kalimat ini. Ya, jangan ditiru. Saya sudah bilang, Pak. Ada tulisan di bawah sini. Don't try at home. Okay. Gak cocok buat kita, Pak. Kenapa? Itu baca Khalid. Khalid pantas ngomong begitu. Saya sibuk sekali dengan jihad. Artinya gini, maksud saya adalah orang itu punya peran-peran itu yang maksimal gitu. Mungkin dia kurang di sisi lain. Itu manusia, gak ada yang sempurna. Ya kan, Imam Malik menghasilkan Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik ya miskinnya Masya Allah. Gak bisa menggerakkan orang dengan hartanya. Ada orang-orang berharta, dia bisa gerakkan orang dengan hartanya. Dia bisa sokong ahli ilmu itu. Ada panglima perang seperti Khalid. Ilmunya enggak seberapa, Pak. Wong sampai Nabi aja marah sama Khalid. Sampai Nabi berkata, "Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid." Sampai Rasul bilang begitu. Khalid sudah masuk Islam, bukan kalau belum masuk Islam kita enggak bicara. Sudah masuk Islam, sudah jadi panglima, Pak. Nabi masih bilang begitu. "Ya Allah, saya lepas diri dari Khalid." Saking apa yang dilakukan itu ya salahnya fatal gitu menurut. Ya begitulah, tapi Masya Allah. Artinya orang punya peran-peran istimewa di bidangnya. Nah untuk itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah dan Rasulnya membagi. Makanya ketika Nabi menyampaikan innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah itu membagi amal, membagi karya, membagi tugas. Sebagaimana Allah bagi rizki. Rizki beda-beda. Rizki kita ini beda-beda. Ya begitulah. Berperan kita juga beda-beda. Ya, dan dengan itu maka kita bisa melihat potretnya. Bahwa seorang yang berharta, sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka punya peran-peran yang istimewa yang itu bahkan kadang-kadang mereka fokus di urusan harta. Salah satu yang sangat kentara dalam hal itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Utsman orang berharta tapi belakangan Utsman menjadi khalifah 12 tahun sebelum wafat. Jadi khalifah sampai wafat. Saat itu sudah enggak mungkin beliau fokus urusan ekonomi sudah pasti urusannya kebijakan umum, gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika Umar meninggal, beliau beliau menentukan pilihan. Kata beliau, demi Allah, saya tidak mau ambil kekuasaan ini. Jadi urusan kepemimpinan saya enggak mau. Beliau ingin fokus di urusan harta. Itu yang ingin beliau jaga. Ini artinya bagi tugas gitu. Karena Umar kan menyerahkan kepemimpinan pada 6 orang diantaranya Abdurrahman. Satu dari 6 itu. Bapak Ibu nanti tolong buka sejarah lagi. Waktu Umar ditusuk subuh hari itu. Keluar darah luar biasa dan sudah tidak mungkin diselamatkan menurut dokter. Itu sempat beberapa hari dan Umar memberikan beberapa wasiat sebelum meninggal. Umar sudah enggak bisa mengimami di masjid. Siapa yang imami? Begini, Pak. Pengganti imam sholat pengganti khalifah yang biasa ngimami. Itu kalau dalam sejarah Islam awal, itu semacam isyarat bahwa penggantiku adalah yang gantikan imami sholat. Itu enggak gampang gitu ya. Betul ya? Ada tahu siapa yang ganti Umar ngimami sholat? Abdurrahman bin Auf. Semua orang ridho yang imami dia. Itu satu. Yang kedua, ditambah bahwa sejarah menyampaikan penduduk ibu kota, Madinah itu ibu kota, terhadap hartanya Abdurrahman bin Auf terbagi tiga. Sepertiga penduduk ibu kota pernah dibayari utangnya, sepertiga penduduk ibu kota pernah dipinjami uang oleh Abdurrahman, dan sepertiga dari penduduk ibu kota disilaturahimi dengan uangnya Abdurrahman. Saya juga pengen, Pak. Pengen banget begitu. Jadi saya pengen silaturahim doang kerjaan saya. Assalamualaikum, naruh duit. Begitu, Pak. Antum bayangkan, demi Allah, Pak. Orang kayak begitu kalau hari ini, antum curiga nih orang mau nyalon kayaknya nih. Betul apa enggak, Pak? Wallahi, Pak. Makanya Abdurrahman bin Auf bilang, demi Allah, jabatan saya enggak minat. Enggak, saya enggak perlu ini semua. Semuanya apa? Enggak ada maunya. Karena bagian keuangan itu tugas umat. Itu tugas keumatan yang sangat amat besar. Kalau sekarang loh bank syariah aja bangkrut toh. Betul apa enggak, Pak? Ini bank syariah baru dijual kemarin. Apa enggak sedih antum sebenarnya? Kok enggak pernah naik dari 5%? Tugas orang punya uang itu tugasnya besar, Pak. Tunjukkan pada saya di mana pasar syariah sekarang. Tunjukkan pada saya. Di mana ada pasar syariah? Udah teriak-teriak dari berapa tahun yang lalu kita bicara pasar syariah. Pasar sesuai dengan syariah. Di mana adanya? Apa enggak ada pengusaha muslim Semarang? Banyak. Apa enggak ada orang punya harta? Banyak punya harta. Kemana mereka? Karena tidak terstruktur cara berpikir kita seperti sahabat terstruktur berpikirnya. Sehingga karya-karya mereka sangat terstruktur, Pak. Enggak ada yang sporadis semau-mau kita gitu. Kita hamburkan uang sebesar-besarnya untuk apa? Enggak jelas juga, Pak. Apa tidak ada baiknya? Ada baiknya, tapi akan jauh lebih baik kalau Anda cak taruh di sini. Terstruktur. Dan itu yang dilakukan. Makanya Abdurrahman bin Auf ingin sekali, saya fokus di sini saja. Urusan uang tanya sama saya. Urusan penguasaan keuangan tanya saya. Urusan pasar tanya sama saya. Oke, urusan perekonomian umat serahkan kepada saya. Kalau jabatan saya enggak mau. Makanya Abdurrahman bin Auf lah yang mengambil alih rapat 6 orang itu. Karena dia sudah declare bahwa saya tidak minat jabatan ini, maka serahkan yang mimpin rapat saya. Karena saya enggak minat dengan ini semua. Beliau ingin fokus. Fokus pada potensi hartanya itu. Karena Abdurrahman sudah merasakan dirinya, Pak. Jadi antum-antum yang kayak Abdurrahman bin Auf, saya pikir, udahlah, gak usah masuk politik, antum. Beneran, Pak. Nanti saya tunjukkan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Daripada antum sibuk ngurusi politik, Pak. Saya, nanti yang ahli politik, bisa kita bicara di luar ruangan ini sama saya, Pak. Yang antum ngerti politik syariah, betul, kita bicara di luar habis ini, ya. Tapi saya bicara dulu di luar dari itu. Mau bicara apa? Tentang siasat syariah. Kitab apa yang pernah antum hatamkan? Tentang siasat syariah. Tiba-tiba bicara politik. Mau mimpin negara pakai aturan siapa kita? Oke. Abdurrahman bin Auf gitu. Maka beliau tidak. Beliau bilang saya urusan jabatan saya enggak. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau melakukan karya-karya yang sangat besar. Di dalam sejarah sejak zaman Rasul sampai beliau meninggal. Beliau sudah melihat potensi dirinya. Disampaikan dalam bahasa sangat singkat. Saya ini saking mudah hanya nyari uang. Balik batu nemu duit. Jadi kalau antum yang punya bakat itu, saya minta jadi Abdurrahman bin Auf. Lupakan yang lain. Antum masuk surga dengan sangat mulia seperti Abdurrahman bin Auf. Iya. Balik batu nemu duit, gitu Pak. Pokoknya antum bikin apa aja jadi duit itu. Nah itu Abdurrahman bin Auf itu. Antum batuk aja jadi duit itu. Saking mudahnya jadi duit, apa aja jadi duit. Abdurrahman melihat potensi itu, maka bilang, dah, saya tak ngurusi uang. Saya tak ngurusi uang ini. Serahkan ke saya urusan uang. Karena tadi, karena di tangan orang soleh itu, uang menjadi sangat mulia. Sangat mulia uang itu. Karenanya, Masya Allah, Abdurrahman hanya perlu satu kalimat dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya Ummah, wahai bunda, saya ini kok kaya sekali ya. Saya takut sekali ini. Ada orang kaya takut itu Abdurrahman bin Auf. Saya terlalu kaya. Kata Ummu Salamah sederhana. Lihat kalimat sang bunda. Anfiq ya bunai, infakkan nak. Ketakutanmu akan hilang, infakkan. Maka ini bukan takut miskin ya Pak. Beda ya. Kalau orang kaya sekarang takutnya miskin. Kalau Abdurrahman itu takut karena semakin kaya. Loh kok makin tambah kaya, tambah takut ya. Jadi makanya bicara tentang harta dalam Islam itu Pak. Saya agak mohon maaf. Kalau hari ini bicara entrepreneur cuma pengen kaya doang ya. Entrepreneurship cuma pengen kaya. Saya bilang kalau saya kok gak tertarik ya. Karena kaya itu pilihan doang Pak, dalam Islam. Ngoyo-ngoyo pengen kaya tok itu di kita hari ini. Ya, enggak Pak. Dalam Islam itu tadi. Ada orang kayak Abdurrahman. Pilihan. Umar bisa kaya. Bisa banget kaya raya. Tapi Umar memilih tidak kaya. Tanda saya enggak mau. Enggak mau. Ya, kalau Umar mau duduk manis Pak. Antum boleh cek dalam sejarah. Harta wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kalau antum cek itu harta wakafnya di mana-mana wakafnya Umar. Ya, harta terbaiknya yang di Khaibar. Kebun yang di Khaibar. Oh, itu enggak usah ngapa-ngapain duduk manis jadi orang kaya raya padahal. Itu Umar, tapi Umar tidak memilih itu. Memilih hidup dengan baju bertambal-tambal. Itu Umar. Itu pilihan, jadi cuma pilihan aja, pilihan. Ya. Pilihan. Kita ini sekarang seminar apa aja pengen kaya. Judulnya apa aja tapi intinya pengen kaya. Bahkan pakai ayat, pakai apapun, ujungnya pengen kaya juga. Sama aja ujungnya pengen kaya. Ayo Pak Maria, makanya kita kalau kita bangun kemuliaan ini seperti Rasul mengajari sahabatnya, maka dunia itu cuma gitu Pak. Dunia ketarik ngikut begitu. Baik, jadi dengan Abdurrahman melihat potensi dirinya, maka dia memandangi itu. Tentu dia bukan satu-satunya. Talha Zubair juga enggak mau masuk dalam jabatan. Talha Zubair itu juga orang-orang yang luar biasa. Bahkan mereka-mereka itu yang akan ikut menjaga kestabilan negara. Karena negara kan bisa guncang gara-gara harta kan. Gara-gara harta apa? Umpamanya saya kasih contoh. Kalau ada terjadi sebuah bank atau sebuah perusahaan atau lembaga keuangan lain dinyatakan bangkrut pailit. Goyang apa enggak negara, Pak? Goyang, Pak. Goyang. Kok gitu? Mau terjadi rush apa itu penarikan besar-besaran dari bank, goyang negara. Gitu kan? Makanya lihat. Ketika terjadi kerugian sangat besar zaman dulu seorang Sayrafi itu dulu punya beberapa fungsi yang fungsi itu sekarang diambil alih oleh bank. Kalau dulu bukan bank Pak, itu dulu orang per orang pribadi-pribadi. Sayrafi. Ketika ada sekian banyak nasabah menitipkan uang ke dia, kayak bank persis. Baik investasi ataupun cuma menitipkan supaya aman. Atau dia mau transfer ke kota lain, maka uang berkumpul di dia satu dan lain hal, ternyata dia dinyatakan rugi. Gak bisa dia membayar nasabahnya. Itu dalam jumlah yang bisa sangat besar. Yang kerugian satu orang bisa mencapai angka ratusan ribu dinar. Dan angka yang sangat besar itu baru satu orang. Bagaimana kalau beberapa orang? Itu yang begitu-begitu, enggak melibatkan negara Pak untuk menyelesaikan masalah. hanya perlu satu orang kaya. Antum punya masalah ya? Iya, saya nggak bisa bayar. Saya yang bayari. Saya yang bayari. Terus apa akadnya? Akadnya lihat ajaibnya, Pak. Akad itu tidak selalu ngutang. Oh enggak, ini infak saya buat antum. Itu angka bisa ratusan ribu dinar, Pak. Itu bisa bayangkan itu. Dan itulah mengapa tadi Abdurrahman, Tolha, Zubair, beberapa sahabat juga, beberapa tabi'in dan seterusnya, itu mereka punya fokus besar di urusan harta. Saya fokus di sini saja. Tapi fokusnya apa yang dikerjakan, itu maksudnya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak punya visinya, ya kita mengeluarkan uang besar, tapi efeknya enggak besar. Duitnya besar yang keluar, Pak. Anda sudah keluar berapa uang? Sekian miliar. Sekian miliar, begini doang. Jadi tidak ada efek besarnya gitu. Tadi ketika satu orang menyelesaikan satu masalah. Masalah apa? Pokoknya antum sering dengar kisahnya kan. Masalah tidak ada pangan di ibu kota. Madinah. Zaman Abu Bakar. Siapa menyelesaikan? Satu orang, Utsman sendirian. Satu masalah ibu kota diselesaikan satu orang, Utsman. Itu satu pangan satu ibu kota. Jadi karyanya jelas besar dan luar biasa. Nah begitulah yang teman-teman, bahwa itulah mengapa di dalam Islam ini pentingnya ilmu sebenarnya. Karena alhamdulillah bersyukur kita pada Allah, kesadaran zakat di kita baik lah, ya. Tapi dari sejak zakat dulu baru disadari, sampai sekarang sudah alhamdulillah merata disadari. Saya sering sampaikan begini, zakat ini kecil banget zakat ini. Anggap sekarang berapa potensi zakatnya? 5T, Pak. Berapa? Nasional berapa? Potensi zakat nasional. 5T atau berapa? Itu kecil, Pak. Zakat itu sumber uang dalam Islam kecil. Kenapa kecil? Oh, jelas loh. Zakat itu paling berapa persen sih rata-rata? 2,5%. Yang zakat persentase gede kan pertanian. Ya? 5%, 10%. Yang paling gede rikaz. Ya. Tahu rikaz kan? Hartanya Mas Karun. Ya, harta karun orang, tapi kan masa antum nemu harta karun tiap hari kan enggak mungkin kan? Itu yang besar. Sisa kecil-kecil 2,5%. 2,5% kecil. Makanya di dalam Islam itu kalau zakat itu wajib. Nah, kalau muslimin sudah kokoh di kewajibannya, masuk di sunnah. Nah sunnah itu, Pak. Nah sekarang gini, sholat kita itu, Pak. Sholat kita, sholat zuhur yang 4 rakaat. Gak boleh lebih, lebih batal antum malahan. Saking semangatnya sholat zuhur 5 rakaat salah. Tapi kalau sholat sunnah, antum lihat sholat sunnah. Sampai ulama menyebut ada sholat sunnah mutlak namanya. Antum sholat 2 rakaat tanpa batas. Sholat sunnah tuh gitu. Artinya itulah yang sama. Zakat, ibadah harta itu sama. Zakat itu yang wajib 2,5%. Nah kalau orang sudah melaksanakan yang wajib, dia akan bergerak ke arah yang sunnah. Kalau sudah bergerak ke arah sunnah, ini sudah dari dulu saya bilang. Makanya dalam Islam ada sedekah, dalam Islam ada wakaf. Gitu ya. Itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Tapi justru itu yang lebih besar daripada zakat. Potensinya besar. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang berharta zaman keemasan Islam untuk menyokong semua itu. Saya berikan beberapa contoh proyek-proyek besar mereka, Pak. Ya, yang disokong oleh harta mereka. Dan ini yang sebenarnya kita ingin kembalikan. Ini kembalikan dengan visa, Pak. Visa. Dan antum akan nanti akan melihat Betapa banyaknya masalah yang selesai hanya dengan kunci-kunci kecil-kecil ini. Padahal dia enggak kecil. Begitu antum mulai, banyak selesai urusan. Orang yang pusing menangani masalah itu tiba-tiba mudah selesainya. Lihat saya, nanti saya contohkan nanti di belakang. Bapak Ibu, umpamanya, ini saya sering sebut tentang tema pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu mendidik anak, anak generasi masa depan kita, sekaligus mendidik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu pengabdian mendidik generasi. Kesehatan mengobati yang sakit, orang lagi sakit kemudian diobati, juga pengabdian. Sehingga saya sering sampaikan kalau di dalam pembahasan bahwa pendidikan dan kesehatan itu memang dunia pengabdian. Sehingga enggak pantas, banget enggak pantasnya. Saya kalau boleh keluarkan kalimat lebih tinggi dari itu bisa, cuma saya enggak mau, Pak. Ya, pendidikan dan kesehatan didirikan lembaganya terus untuk bisnis, itu sangat tidak pantas. Sangat tak elok itu. Enggak ada dalam konsep Islam. Antum boleh buka, Pak. Dalam sejarah mana, dalam sejarah kebesaran Islam, bahwa lembaga pendidikan dibuka, lembaga kesehatan dibuka, kemudian targetnya profit. Saya bawanya, Pak, buka Kutab Al-Fatih, Madrasah Al-Fatih, gitu ya. Terus kemudian targetnya profit, gitu kan? Nanti saya ngajari orang-orang, gini loh cara nyari rezeki caranya. Saya tunjukkan cara nyari duit paling gampang. Pakai pola itu, sangat tak elok, Pak. Enggak pantas. Ini pengabdian. Didik generasi. Bahwa yang terlibat di dunia pendidikan itu ahli ilmu dan semua krunya, kemudian dia dalam Islam diberi penghargaan setinggi-tingginya dari sisi kesejahteraan, itu iya. Bayangkan, ya kan? Sejahteraannya tinggi setinggi-tingginya, tapi ini bukan lembaga profit. Sama persis dengan kesehatan. Persis sama dengan kesehatan. Kesehatan persis sama. Orang sakit, Pak. Saya sering bilang, saya itu punya teman punya rumah sakit, Pak. Itu saya kalau ketemu sebenarnya pengen nanya. Kan biasa nanya kerjaan. Tapi saya selalu gak tega. Karena saya tahu beliau akan bingung jawabnya. Maka saya gak pernah tanya-tanya itu kalau ketemu. Saya akan nanya, gimana rumah sakit antum? Rame apa enggak? Saya kasihan, Pak. Beliau pasti gak bisa jawab. Karena beliau tahu kan, punya nurani. Beliau orang beriman, Pak. Pasti gak bisa jawab. Kalau sepi kok ya beliau bingung. Kalau rame kok masuk bilang alhamdulillah. Orang sakit kok bilang alhamdulillah. Pasti bingung. Itu bukti. Bukti sederhana. Gak pelok, gak pantas. Dunia kesehatan untuk bisnis tuh. Dimana nuraninya? Nah, antum tahu, Pak, pelanggaran ini menghasilkan mafia. Antum lihat efeknya. Baik di dunia pendidikan atau di dunia kesehatan. Mesti lahirnya mafia. Iya, Pak. Karena semua otaknya bisnis. Wah, akhirnya begitu sudah terjadi itu, negara saja tidak bisa menyelesaikan. Sama-sama saja. Saya enggak usah bicara akhlak moral yang tergerus, yang habis darah. Saya enggak bicara itu. Wong bicara hati paling kecil aja. Di mana ya letak hatinya paling kecil? Nah, untuk itu, karena itulah ruh dalam Islam mendidik, menangani orang, membantu saudaranya yang sakit. Disitulah kemudian mereka berpikir itu para dokter dengan seluruh krunya di rumah sakit itu berhak diberi penghargaan setinggi-tingginya, sama seperti ahli ilmu. Bahkan saya coba cari data dalam sejarah Islam, ternyata mereka diberikan kesejahteraan yang sama. Guru dan dokter. Dalam sejarah Islam, saya dapat data yang sama. Please. Diberi penghargaannya. Angkanya sama. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan kan. Ya baik, kalau gitu dari mana pendanaannya? Itu pertanyaan yang cakep itu, ya kan? Jangan dilawan dulu, jangan bilang wah itu mimpi-mimpi. Nah, gak ada yang mimpi. Sejarah Islam ini dibangun dalam kehidupan sangat nyata. Konsep yang bisa diaplikasikan. Gitu. Nah, di dalam sejarah Islam, Masya Allah, disitulah para orang-orang berharta tampil untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang besar ini dengan peluang pahala yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali dia yang punya harta. Disitulah dia berkarya besar. Disitu dia berkarya besar, Pak. Bagaimana itu? Nah, ini saya ceritakan dikit. Dan ini ayo kita lakukan, yuk gitu. Ini kan teori, Pak, ngaji teori namanya. Ngaji teori ini enggak enak kalau enggak dipraktekin. Ya kan? Apa sedepnya sekarang saya bicara tentang makanan, ayo kalau makanannya enggak ada. Yang enak kita bicarakan, kita cobain habis ini. Betul, Bu? Itu paling enak. Ya, ngaji cobain itu paling enak. Nah, tentu enggak ada yang sempurna di awal. Kan tidak ada yang langsung sempurna di awal, tidak ada. Mari kita mulai. Mulai bertahap, Allah akan berikan hasil lebih dari yang kita usahakan. Itu janji Allah dalam Quran. Ya, bahwa kita akan dibalas Allah lebih dari amal kita. Amal kita ini pantasnya dapat 5, dikasih Allah, terserah Allah. Gitu. Gitu, itu yang saya sebut dengan biarkan, pokoknya jalan dulu. Jalan dengan konsep yang sudah jelas ujungnya di mana, berjalan, ya, bukan asal jalan ya, tapi ini jalan sudah terpandu, ada panduan yang kuat. Bicara tentang pendidikan umpamanya, gitu ya. Selalu Pak, lagi-lagi gitu, ada yang mengatakan gini, ya sekarang ini sekolah jadi mahal wajar Ustadz, karena yang megang swasta. Saya bilang kok wajar, di mana wajarnya? Tentu menunggu negara gitu. Oh negara sekarang tadi jadi demo Pak. Tadi lo demo depan MPR, ditulisi di tol Jakarta, jalan depan MPR tutup, lagi ada demo. Atau mau nunggu negara sampai kapan? Ya, itu bukan kebiasaan muslimin, Bang. Enggak ada. Nabi hidup di zaman sangat jahiliyah. Nabi tidak pernah berkata, ini susah ya Allah, karena sistemnya jahiliyah, enggak ada itu. Nabi enggak pernah ngeluh kalimat itu. Antum cari kalau ada kasih ke saya. Itu kalimat cuma muncul dari mulut orang-orang yang tidak tahu ilmu. Kalau dia dalam ilmunya dia akan bergerak. Kalau dia kuat keyakinannya dia akan bergerak. Enggak perlu nunggu loh. Nunggu negara mau sampai kapan? Antum mau nunggu presiden ganti? Siapa yang ganti? Ya kan? Mau jadi kayak apa? Mau sampai kapan? Menteri pendidikan mau ganti, menteri kesehatan mau ganti, mau sampai kapan? Bergerak dan ternyata bisa dilakukan ya teman-teman. Saya sudah ketemu dengan beberapa lembaga zakat, infak, wakaf sudah dan walau masih sporadis lah, tapi alhamdulillah teman-teman sudah punya karya-karya. Walau dalam skala yang mungkin masih kecil, hanya perlu diilmui memang. Ini masalah keilmuan. Karena beberapa waktu saya diskusi ternyata teman-teman juga tidak tahu banyak tentang ilmunya. Yang penting semangat jalan gitu. Kelebihan ilmu itu hadirin, bukan cuma ilmu fikih. Ilmu itu kalau kita kaji, kelebihannya sampai dia memberikan ide, inspirasi. Apa yang harus dilakukan itu. Ya. Nah, di dalam dunia pendidikan dan kesehatan yang saya kasih contoh tadi, Pak. Dunia pendidikan, dunia kesehatan. Tentu dananya enggak kecil. Gimana kecil, Om? Dulu pendidikan ditanggung seutuhnya. Santri datang pokoknya belajar pulang beres. Ya. Enggak mikir. Oh, ternyata dia pengen nginep santrinya karena rumahnya jauh. Ayo silakan tuh ada tempat kamar, ada kamarnya di sana, tempat istirahat lengkap dengan makan gratis. Mau berapa hari terserah, mau berapa tahun juga boleh di sini. Begitu dulu, Pak. Oke. Masuk rumah sakit, sakit sama. Sudah sembuh, alhamdulillah sembuh, silakan pulang. Ini ada oleh-oleh dari rumah sakit. Kasih baju, kasih beberapa keping uang emas. Ini dalam rangka kamu perlu recovery, jadi jangan kerja dulu. Oke, kamu istirahat beberapa hari, ini uang untuk menanggung sementara kamu enggak bisa beraktivitas. Di mana rumah sakit kayak gitu sekarang? Loh, ini bukan mimpi, Pak. Ini bukan sejarah. Yuk kita buat. Bisa. Saya tunjukkan jalannya. Yuk kita mulai gitu. Bisa. Jangan cuma saya tadi istri bilang, ngaji gak dicobain itu gak enak, Pak. Kita cobain. Pakai ilmu. Ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana dia bisa menyelesaikan begitu banyak masalah dengan memasuki wilayah ini. Kita enggak ingin menyelesaikan ini, tapi ingin ini selesai. Gitu. Masuk pintunya yang benar. Tadi saya sudah bilang bahwa donasi, yang sifatnya donasi pribadi. Donasi pribadi, anggaplah kalau bahasa kita donasi sekarang, tapi bahasa sebenarnya bahasa sodako, infak gitu lah ya. Penting, tetap penting. Tapi itu tidak sistemik, Pak. Yang wajib kan zakat, yang sunnah ada infak, sodako, bahasa kita gitu ya, wakaf gitu ya. Kalau yang sifatnya sodako infak itu tidak sistemik. Ketika tidak sistemik, itu rawan goyah. Donaturnya meninggal, donatur bisnisnya jatuh, donaturnya ada masalah di keluarga besarnya, donaturnya apa-apa-apa umpamanya. Qadar Allah ada masalah. Mungkin dia masih kaya, tapi ada sesuatu. Berhenti, Pak. Saya sudah ingatkan teman saya, karena ini kebanyakan masalah di kita kan di sini, Pak. Ini indahnya kalau kita ngerti ilmu, bagaimana dulu sekolah dibuat. Saya punya teman, Masya Allah, beliau punya pesantren, bagus. Saya tanya, dari mana dananya, Ustaz? Beliau menjawab, ada donasi. Saya bilang, besar, besar. Alhamdulillah. Saya bilang, dari mana donasi? Dari istri pejabat tinggi di negeri ini. Saya enggak sebutkan namanya karena Bapak Ibu kenal. Saya bilang, Ustaz hati-hati. Donasi itu sangat lemah, ringkih sekali. Mudah sekali jatuhnya. Mudah sekali hilang setiap saat. Itu dipakai dalam Islam halal dipakai, tetapi dia bukan tempat bersandar. Bahaya bersandar di seringkih itu. Benar, Pak. Ketemu saya belum lama. Nguber-nguber. Ayo dong, Abudi, cariin saya linknya. Saya bilang, kenapa? Donasi yang kemarin gimana? Waduh, itu sudah mulai ini, itu sudah. Aduh. Benar, Pak. Karena dalam Islam, yang namanya infak, sodakoh itu jalan terus, Pak. Donasi mau gede-gedean, gak apa-apa. Siapapun, Abdurrahman bin Auf umpamanya memberikan hartanya kepada veteran perang Badar yang masih hidup. 100 orang, tanggung semua diberikan sama dia. Tapi donasi sifatnya gitu, infaknya. Atau umpamanya Nizamul Mulk, menteri yang paling luar biasa dalam sejarah Islam. Di zaman dinasti Saljuk, punya madrasah. Madrasah dinamai dengan nama dirinya Madrasah Nizomiyah. Madrasah Nizomiyah itu umurnya 4 abad, Pak. Gitu? Itu amalnya, amal kita lebih panjang dari umur kita, itu maksudnya. Itu kalau dihitung amal 4 abad kan Masya Allah. Enggak satu tempat, Pak, itu di beberapa kota. Donasi, Pak, dia. Donasi. Donasi per tahunnya seingat saya 600 ribu dinar. 600 ribu dinar ini berapa, Pak Adit ya? Hah? Berapa itu berarti? Itu donasi pendidikan beliau. Donasi pendidikan beliau sampai, itu donasi, Pak, sifatnya donasi. Tapi tadi donasi itu, wong ini kan menteri, Pak, dipanggil sama rajanya. Sini, Malik Syah nanya, sini, kamu besar sekali mengeluarkan uang pribadimu untuk donasi sekolahan. Jawabannya Nizamul Mulk. Jawabannya adalah apa yang Allah berikan pada saya jauh lebih besar daripada ini. Sehingga tak pantaskah saya melakukan ini. Begitu. Gak pakai uang negara, uang pribadi. Dan Nizamul Mulk kemudian juga berkata, karena saya sadar saya bukan ahli ilmu, makanya saya ingin ikut dalam gerbongnya para ahli ilmu. Saya ngajar ilmunya enggak cukup, tapi saya punya uang. Ah, udah. saya ikut gerbongnya para ahli ilmu. Itu semboyannya Nizamul Mulk. Nah, Nizamul Mulk kemudian itu donasi, bukan sistem. Nah, Islam menyediakan yang sistem, itu wakaf. Wakaf itu sistemik, Pak. Sayangnya wakaf itu masih sangat belum dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh lembaga wakaf. Ilmu wakaf sendiri belum dipahami. Ya Pak, saya sudah berdiskusi berkali-kali dengan beberapa lembaga. Jadi, begitu kebayang wakaf itu enggak kebayang. Saya kasih contoh Pak, Kan kalau bayangan, kalau wakaf Bapak Ibu pasti sudah tahu, sudah kebayang, tapi tadi Pak, gara-gara sempit kita membayangkan wakaf, maka orang berwakaf juga mikir-mikir gitu Pak. Kadang orang mikir, apalagi kalau orang wakaf, Pak ini kalau saya wakafkan berarti bukan punya saya lagi Pak ini. Kan? Padahal lihat, saya kasih satu contoh. Dalam pembahasan wakaf umpamanya ada namanya wakaf wakaf adzuri atau wakaf adzarori, artinya wakaf anak keturunan. Nah, itu gimana polanya? Dan ini solusi banyak masalah Pak hari ini. Kalau saya punya keturunan, kemudian saya bilang kepada nazir yang saya tunjuk, umpamanya saya tunjuk lembaga wakaf yang di Al-Fatih, saya bilang saya punya tanah umpamanya, itu tanah menghasilkan. Oke, itu mau saya wakafkan tapi untuk anak turunnya Budi Azhari. Karena akan diterima di nazir. Karena dia wakaf Pak. Wakaf itu kaidahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Sudah, itu tanah enggak pernah boleh diapa-apain, dijual enggak boleh, dibagi warisan enggak boleh. Nanti kalau mati pun saya sampai kapanpun, selama tanah ini masih manfaat. Enggak boleh juga diberikan ke orang, dihibahkan. Tapi akadnya jelas, penghasilannya untuk anak turun Budi Azhari. Itu salah satu contohnya. Lihat Pak. Bapak Ibu tahu kasus selalu terjadi di mana-mana tentang pembebasan tanah untuk buat jalan tol. Betul Pak. Aduh itu pembebasan Pak, apalagi di kota besar kayak Semarang begini. Saya di dekat rumah saya ada lagi buat jalan tol. Itu bisa rumah tinggal satu di tengah bertahan dia Pak, enggak mau dia. Sampai begitu. Itu spanduk di mana-mana. Mereka merasa dizalimi dan seterusnya. Tahu kan? Karena memang semua bermasalah. Wong itu juga ada pemainnya, itu ada calonnya, itu ada mafianya, itu ada ini, ada. Memang semua bermasalah gitu. Ya. Padahal umpamanya ini jalan. Jalan itu kan kepentingan umum, Pak. Fasilitas umum. Negara bahkan punya hak untuk memindahkan masyarakatnya. Ya. Tapi tentu tidak dengan cara menzalimi masyarakatnya. Dan betul, betul bahwa itu keperluan masyarakat jalan itu, bukan pesanan pengusaha. Bedakan antara memang itu keperluan masyarakatnya dengan sekedar kepentingan segelintir orang yang tidak berefek pada masyarakatnya. Coba itu lihat itu. Akhirnya kemudian terus jadi di mana-mana. Contoh lagi yang lain, dibuat isu ibu kota mau pindah. Itu atau Bapak Ibu ke Jonggol, Pak. Ke Jonggol. Jonggol itu kan sempat jadi isu ibu kota zaman Pak Harto. Jonggol. Ya. Pinggirnya Jakarta. Itu. Antum kalau ke sana, Pak. Saya tahu gara-garanya keliling-keliling cuma ngeliat-ngeliat tanah sekitar Jakarta. Ya Allah, Pak, itu tanah milik beberapa orang Jonggol itu. Seluas-luas itu saya enggak tahu berapa ribu hektar. Seluas-luas itu. Dan sekarang mangkrak enggak diapa-apakan. Dulu karena mereka tahu negara membuat rencana Nah itu yang ngerti rencana itu yang beli duluan tanah. Kan gitu kerjaan kita sekarang kalau jadi pejabat. Cuma nanya perencanaan, kemudian dicegat duluan. Harga masih murah-murah, orang belum ada yang tahu rencana ini sekian puluh, 10 tahun ke depan. Akhirnya tahu, ibu kota enggak jadi, tanah dimiliki segelintir orang, dan bumi Allah mangkrak enggak kepake. Bagaimana enggak jadi negeri yang Allah murkai? Itu semua karena pola kita adalah pola uang. Pola uang tadi itu. Coba antum lihat apa hubungan dengan saya mau bicara wakaf nih, wakaf darori tadi. Itu kan orang karena merasa kehilangan kan, Pak. Kalau tanah saya dibebaskan dibeli jadi jalan tol atau apa, kan saya merasa kehilangan. Jangan-jangan saya lahir di sini sampai umur tua di sini, umpamanya kan enggak mudah itu kenangannya. Bukan sekedar harga, kadang-kadang sebuah kenangan itu. Maka subhanallah, wakaf dharori itu jadi solusi, Pak, kadang-kadang. Betul, Pak? Ngerti, Pak? Ngerti prakteknya apa enggak? Dan itu nanti otomatis akan menghilangkan mafia, Pak. Enggak perlu mafia, wong wakaf mafia. Enggak ada mafia wakaf tuh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Ngerti apa enggak prakteknya? Hubungannya wakaf dharori dengan jalan tol, ngerti, Pak? Buat jalan. Antum pikirin lah ya. Orang enggak merasa kehilangan, Mas. Itu bisa dengan berbagai macam akad. Begitu itu contoh. Betapa bahwa ini luar biasa, karenanya ketika dalam Islam wakaf itu besar, maka dulu ada istilah di dalam sejarah Islam, orang dari lahir sampai masuk kuburan itu gratis hidupnya dengan wakaf. Semua hal. Jadi hidup itu sepanjang hidup dari lahir sampai mati masuk kuburan itu dia hidup di atas wakaf. Mau apa aja pakai wakaf bisa. Loh kita itu gini ya Pak. Saya belum beberapa waktu lalu bincang dengan Masya Allah teman-teman yang bergerak dunia wakaf. Berbincang dengan teman-teman itu dan memang merencanakan. Kan mereka punya tanah-tanah wakaf yang juga luas. Dan Masya Allah mereka sudah berkarya luar biasa. Tema tadi, perlu diilmui lebih luas. Bincang dengan saya, Ustaz Budi, ini ada tanah wakaf sekian hektar, sudah ada masjid, sudah ada bangunan, tapi buat apa ya? Loh, ini uniknya ya kan? Maka, okay, saya bilang gini, antum mau apa? Kayaknya kalau buat pendidikan ini saja, boleh. Tapi gini, mau enggak saya kasih tantangan supaya langsung ada satu profil. Karena yang umpamanya yang saya baca di dunia pendidikan dan kesehatan tadi ternyata sama. Bahwa pendidikan, kesehatan itu penopang ke pendanaan secara sistemik adalah wakaf. Itu pendanaan sistemiknya. Kalau donasi terus berjalan silakan. Tapi pendanaan sistemiknya adalah wakaf. Nah, saya bilang gini, itu tanah sudah wakaf toh sudah. Berarti bangunan sudah wakaf sudah. Oke. Saya bilang yuk kita buat pendidikan yang gratis dengan dana sistem wakaf, maka buatkan wakaf produktif, bahasa kita hari wakaf produktif, buatkan wakaf produktif yang hasilnya untuk menopang ini. Antum cek dulu berapa anggaran dia setahun pendidikan ini. Tinggal antum pikirkan usaha apa ya yang keuntungannya setahun sekian. Simple. Okay. Tapi saya tahu ada yang salah di pemahamannya, maka segera saya susul, karena saya tahu ada yang salah. Saya bilang, antum jangan berpikir yang saya maksud dengan gratis untuk duafa dan orang miskin. Karena di kita itu Pak, kalau gratis untuk, itu salah. Antum pikir rumah sakit pendidikan zaman Islam dulu untuk si miskin doang yang gratis? Enggak. Ada akad wakaf. Ada akad wakaf. Saya baca sebuah akad wakaf itu wakaf abad 7 Hijriah. Untuk rumah sakit di Mesir, Ustaz Taufik. Rumah sakit di Mesir ini rumah sakit didanai oleh seingat saya 7 wakaf produktif. milik raja di zaman itu, milik pemimpin zaman itu. Di akadnya tertulis dengan jelas. Gitu ya, ini hebatnya. Kayak wakaf kita sekarang enggak ada bunyi ya, Pak. Itu ngeri itu. Ada kan sertifikat wakaf? Ada. Berapa puluh halaman? Sertifikat wakaf berapa puluh halaman, Pak? Loh kok? Hah? Sertifikat wakaf berapa puluh halaman? Selembar. Selembar menyelesaikan apa? Itu kenapa banyak berantem setelahnya? Karena enggak ada yang jelas. Tapi antum kalau kontrak kerja berapa halaman? Kenapa kontrak kerja banyak, Pak? Wakaf cuma seupil selembar gitu. Antum tahu enggak? Nah inilah ini yang harus diilmui. Ini bahkan juga saya mohon maaf gitu. Saya belum pernah lihat Badan Wakaf Indonesia yang resmi di bawah undang-undang, Pak. Saya mungkin kalau ada saya mohon maaf, tapi saya belum pernah melihat akad berupa buku wakaf. Itu buku Pak Wakaf, dia sangat detail isi wakafnya. Sampai si yang memberikan wakaf ngasih syarat. Syarat-syarat terserah dia. Gitu. Sampai umpamanya itu yang rumah sakit itu ada usaha-usaha untuk rumah sakit ini. Ditulis di situ, ini rumah sakit untuk si kaya dan si miskin. Bayangan kita kan kalau gratis buat si miskin, Pak. Nah, saya bilang, kita rombak yuk. Supaya kita tahu Islam itu memakmurkan semua. Ini saking kita ini hari ini susahnya gitu. Jadi orang kalau ini untuk si miskin. Makanya tadi dia detail sekali sampai ngasih syarat itu beliau. Di antara syaratnya saya tidak pernah mengizinkan wakaf-wakaf produktif ini dipimpin oleh Yahudi atau Nasrani. Saya enggak pernah izinkan itu. Yang memimpin harus Muslim amanah. Itu dimasukkan dalam syarat. Orang buka itu kan baca, oh enggak boleh ini. Kalau ada pelanggaran ketahuan pelanggarannya. Ini begini-begini tulis. Nadzirnya saya. Setelah saya tiada, nadzirnya anak cucu saya terus ke bawah. Kalau anak cucu saya habis, nadzirnya adalah hakim dari madhab Syafi'i. Bunyinya jelas, Pak. Kalau ternyata di negeri itu juga tidak ada madhab Syafi'i, maka madhab apa saja. Detail banget, Pak. Itu puluhan halaman. Untuk akad tok bunyinya. Yang begitu kan harus dicoba, Pak. Karena nanti antum menjumpai berkah yang berbeda. Nah, itulah. Maka mereka membuat itu dan karya-karya besar, Pak, besar. Gitu. Tadilah simpelnya. Bahasa hari ini umpamanya, rumah sakit bertaraf internasional. Ya kan? Untuk si kaya dan si miskin. Masuk ke sini ditangani dengan profesional, para ahli kesehatannya pakar-pakar betul dengan peralatan yang canggih-canggih gitu umpamanya, ya kan? Tapi begitu selesai dikasih baju baru, dikasih uang. Itu yang keluar, kasih uang, kasih baju baru. Dihitung, kira-kira kalau begini recovery-nya berapa lama. Bagus kan, Pak? Ayo kita coba, bagus, Pak. Itu baru rumah sakit, itu baru namanya Bimaristan, baru rumah sakit Islam itu namanya. Itu rumah sakit Islam, Pak. Rumah sakit Islam jangan cuma pagi-pagi disetain ayat terus rumah sakit Islam, jangan begitu. Itu belum rumah sakit Islam. Karena yang saya tahu di Jakarta itu rumah sakit Islam itu, oh ini tuh bedanya. Waktu saya ke rumah sakit Islam, oh ada setelan ayat, masuk kamar, ini rumah sakit Islam. Baru itu, tadi rumah sakit Islam itu tadi tuh, Bimaristan itu rumah sakit Islam itu. Nah tentu harus dimulai, dari yang paling sederhana, dimulai itu. Pendidikan juga sama, makanya tadi saya kasih tantangan ke teman-teman tadi. Ayo kita buat yuk, gratis untuk si kaya dan si miskin. Tapi antum hitung dulu anggarannya, tanya sama teman-teman yang sudah berjalan. Kemudian usaha apa yang antum pikirkan untuk menghasilkan keuntungan sekian, baru pendidikannya kita buka. Begitu, Pak. Saya mohon doanya. Itu tantangan itu kalau disambut oleh teman-teman. Saya cuma ingin buktikan bahwa konsep Islam itu jauh lebih berkah dan jauh lebih hebat dari konsep yang ada hari ini. Jadi yang bilang tidak bisa, bisa. Siapa yang bilang enggak bisa? Sangat bisa. Dan begitulah seterusnya dalam banyak hal, Pak. Ya kan? Toh ujung-ujungnya nanti kan gitu. Hari infrastruktur hari juga bingung bangunnya, ya kan? Nah, ini Pak. Makanya kalau terus kita ilmui, maka orang-orang yang diberikan Allah amanah harta semoga bisa berkarya memiliki amal unggulan. Nah, amal unggulan itu, ya. Saya ketemu sekelompok anak-anak muda, Pak. Pengusaha semua. Semua pengusaha dari berbagai kota kumpul. Anak muda-muda, usianya di bawah saya semua. Semua di bawah saya, enggak ada yang lebih tua dari saya. Saya bilang, "Antum mau ngapain kumpul-kumpul begini?" Anak muda-muda ini, Pak, masing-masing asetnya besar-besar. Mereka jawab, "Enggak muluk-muluk Ustaz Budi. Kami cuma pengin bayari utang Indonesia." Saya bilang, "Keren. Anak muda Indonesia ada yang baik-baik kayak kalian, luar biasa. Umur masih 30, Pak, tapi aset mereka luar biasa." Itu maksud saya gitu, Pak. Jelas gitu yang ditarget, Pak, kan? Jangan satu bangun jelas sampai dia menjadi profil. Jadi mercusuar. Sehingga besok kalau orang mau kopi gampang, di tempat mana di kopi sudah mudahnya. Oh, gimana caranya? Itu caranya. Nah, ini semua ada panduannya, hadirin. Ada panduan dalam Islam dengan detail, tentu tidak ada waktunya saya hari ini. Ya, hanya saya ingin memberikan gambaran bahwa betapa besarnya orang-orang berharta di dalam Islam, peluang pahalanya sebesar Abdurrahman bin Auf menjadi orang pilihan dari satu dari 10 orang pilihan itu. Jadi sebesar itulah peran-peran besar orang yang memiliki harta, tentu dengan karya-karya yang maksimal. Nah, tadi kalau bicara pasar aja PR besar sendiri kan hari ini. Pak, PR besar sendiri. Saya disentil teman saya kemarin, Pak. Disentil seorang ustaz. Gitu ya. Umpamanya buka minimarket. Ya, ini maksud saya, ini disampaikan bukan kritik belaka, tapi kritik yang harus menghasilkan karya. Buka saya umpamanya minimarket atau supermarket. Ya kan? Ini teman saya ini memberikan kritik luar biasa. Sekarang coba Ustaz Budi pikirkan. Ini kan yang sedang menggelembung besar ini kan umpamanya balon kapitalis. Nah, kita ini sekarang membuat umpamanya minimarket sendiri atau supermarket sendiri atau bikin pasar sendiri. Tapi ternyata barang-barangnya barang-barang mereka juga. Itu sama saja meniup balon tapi dari arah yang lain. Selama ini kan yang niup balon yang sini sama sini, ini niup balon, Pak. Ya, yang selalu berhadapan. Niup balon sini sama sini. Nah, ternyata kita masang lagi dari sini, sama aja yang besar ya ini juga. Maka ketika kita mulai bergerak, Pak, pasti akan membutuhkan produksi. Begitu ada barang jualan kan, dilihat ini siapa yang punya ini. Tanya teman-teman, antum bisa buat sabun, sampo bisa? Bisa, Pak. Gimana? Sudah, antum aja buat. Ini pinggirin dulu. Masukin barang sini antum punya. Allah, Pak. Antum tahu itu yang dilakukan oleh para sahabat waktu membuat pasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nutup pasar Yahudi. Begitu semangatnya, Pak. Sehingga antum bisa bayangkan kan. Luar biasa. Umat ini potensinya luar biasa. Ya. Dari itu perlu tangan-tangan ikhlas dari Bapak Ibu semuanya untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang besar tinggal tadi, apa yang karena memang banyak, Pak, termasuk tadi anak-anak muda yang semangat membayari utang Indonesia itu kan dahsyat. Atau tinggal nanya aja nih, kota Semarang ini APBD-nya berapa, Pak? Hah? Kota Semarang berapa triliun APBD-nya? Enggak tahu ya, Pak. Antum harus tahu itu. Ya, belum ada yang tahu nih, Ustaz. Antum harus tahu, kan? Nanti kalau begitu antum tahu kan antum gampang. Antum punya duit sekian triliun daripada enggak ada yang bisa ngurus Semarang. Sini, kasih saya kasih duit segitu. Saya tambahi. Saya enggak ngambil apa-apa, saya tambahi. Seharga yang sama. Ya, judulnya membeli Semarang, Pak. Ya, maksud saya adalah teman-teman mari ini luar biasa itu kenapa dalam ayat dalam hadis diberi kita diberi Allah Subhanahu wa taala dorongan bahwa mereka-mereka yang punya potensi dalam masalah harta, disitulah dia melakukan amal unggulan yang dengan itu pula lah beberapa sahabat mulia diangkat Allah Subhanahu wa taala dan mercusuarnya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu karena beliau tidak memasuki wilayah kepemimpinan seperti Utsman yang juga kaya tapi masuk wilayah kepemimpinan, punya amal yang lain di wilayah kepemimpinan. Tapi Abdurrahman fokus sampai meninggalnya dalam urusan harta. Seluruh hartanya digunakan untuk menjaga, memelihara muslimin, menjaga kestabilan negara, untuk melakukan memberikan edukasi apa segala macam. Pendanaan apa itu. Begitu wallahul muwaffiq, mudah-mudahan menggerakkan hati kita semuanya, mari berkarya yang besar. Karena berpikir besar ini hanya perlu diilmui sampai selesai satu hal, diilmui sampai selesai, kemudian mulai action. Mulai action, tentu tidak ada yang langsung sempurna, bertahap actionnya, dan yakinlah kalau ikhlas dengan diilmui, maka Allah akan memberikan hasil lebih besar dari analisa ekonomi kita. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.